demam bayi. Ada gadis baju merah betul saya terpanah. Ya dia pusing mendisi hati tergoda. Tanya-tanya dia siapa yang punya. Siapa tahu belum ada kita memasukinya. Senyum manis kecup pipik bikin hati tertarik. Nonai kesungguh manis bikin saya tertarik. Dia nona pusing demam bayi. Ada gadis baju merah betul saya terpanah. Ya dia pusing mendisi hati tergoda. On the mix.